Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, syukur dan tahmid kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya Allah Azza wa Jalla masih memudahkan kita sekalian untuk menghadiri majalisul ilm, menghadiri tempat-tempat yang diadakan di sana, majelis-majelis ilmu, ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyaral hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Rasul Alaihi Salatu Wassalam sebagaimana diriwayatkan di dalam hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah menjelaskan bahwasanya iman itu memiliki rukun-rukun yang harus dijalankan oleh pelakunya. Tatkala Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang namanya keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Engkau beriman kepada rasul-rasul Allah dan engkau beriman kepada hari akhir dan engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah yang disebut dengan arkanul iman. Inilah yang disebut dengan rukun-rukun iman. Yang mana keimanan seseorang tidak akan dianggap sah kecuali apabila dia menyempurnakan 6 iman ini. Tidak bermanfaat seorang yang beriman kepada Allah namun dia tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Tidak bermanfaat seorang yang mengimani Allah namun dia tidak mengimani malaikat, tidak mempercayai adanya malaikat. Dan begitu pula tidak sempurna dan tidak sah iman seorang walaupun dia telah beriman kepada Allah apabila dia tidak menyempurnakan keimanan kepada rasul-rasul Allah. Rukun iman yang keempat Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seorang hamba tidak akan sah keimanannya kecuali apabila dia mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus semenjak ia menciptakan muka bumi ini sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi terakhir. Menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk mempercayai bahwasanya setiap umat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus pada mereka seorang rasul yang menyeru mereka kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk menyeru umatnya hendaklah mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut, menjauhi segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya misi para rasul adalah berdakwah dengan dakwah tauhid dan memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Dan dalam ayat ini juga kita mendapatkan sebuah kesimpulan, tidaklah ada sebuah umat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah utus pada mereka seorang rasul. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, jumlahnya para rasul itu bukan hanya 25. Jumlah para rasul, nabi dan rasul yang 25 itu adalah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Adapun jumlahnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 315 atau 313. Itu jumlahnya rasul. Adapun jumlahnya nabi lebih banyak. Namun tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan secara pasti akan jumlah para nabi. Ada sebuah hadis akan tapi dhaif, didhaifkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, disebutkan di sana nabi itu sampai ratusan ribu. Namun kita ulangi, hadis tersebut tidak bisa dipastikan kesahihannya. Adapun yang sahih adalah jumlahnya para rasul, dan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah 25 nama mereka. Dan yang tidak kita ketahui nama-nama mereka, kita hanya mengimaninya secara global. Kita mengimani bahwasanya mereka ada, kita mengimani bahwasanya mereka mendapatkan wahyu, namun kita tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui nama-nama mereka secara pasti. Kemudian ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, dakwah para rasul yang sedemikian banyaknya, begitu pula dakwah mereka dilanjutkan oleh nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus setelah mereka. Dakwah mereka adalah dakwah yang sama, tidak berbeda-beda. Rasul pertama sampai rasul terakhir, Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah keduanya, begitu pula para rasul yang berada di antara keduanya adalah dakwah yang sama, tidak berbeda-beda, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak umat manusia untuk menjauhi kesyirikan, menjauhi bentuk penyekutukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala macam jenisnya. Sehingga kata Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala, "Fajami'ul anbiya'i wal rusul muslimuna lillahi rabbil alamin." Seluruh para nabi dan rasul mereka adalah muslim. Seluruh nabi dan rasul adalah muslim yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agamanya. Tujuan dakwah mereka sama, walaupun dalam beberapa cabang syariat ada yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuaikan dengan zaman dan orang-orang yang hidup di masa itu. Nah, dan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mengimani para rasul dan para nabi tidak diperbolehkan untuk dibeda-bedakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya pada surat An-Nisa ayat yang ke-150 sampai ke-152, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu baina ahadin min rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki kekufuran kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka hendak membedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya sehingga mereka mengatakan kami mengimani sebagian Rasul dan kami tidak mempercayai sebagian mereka. Wa yuriduna ayyattakhidhu baina dhalika sabila. Mereka hendak menjadikan di antara hal tersebut sebuah jalan. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Dan sungguh kami telah persiapkan untuk orang-orang kafir azab yang begitu menghinakan. Allah Subhanahu wa taala di sini pasti secara tegas dan tandas menyatakan bahwasanya orang yang membedakan antara rasul-rasul Allah, mau mengimani sebagiannya dan tidak mau mengimani sebagiannya, mereka adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam, wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan sungguh kami telah persiapkan untuk orang-orang kafir azab yang begitu menghinakan. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan mereka tidak membedakan salah satu di antara mereka, mereka adalah orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala-pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi zat yang maha penyayang. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Sehingga seluruh para rasul kita imani, mulai dari Nabi Nuh kita imani beliau adalah seorang rasul, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak diperbolehkan untuk pilih-pilih. Kita hanya mengimani Nabi Nuh, hanya mengimani Nabi Muhammad, hanya mengimani Nabi Musa, namun tidak mempercayai kenabian Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah sebuah kekufuran. Oleh karenanya barakallahu fikum, orang-orang Nasara dinyatakan sebagai orang-orang kufar. Kenapa? Mereka mengimani Nabi mereka Isa alaihi salam, diimani oleh mereka, dipercayai, namun mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul dan nabi. Maka mereka pun dikafirkan. Begitu pula orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi barakallahu fikum mempercayai Nabi Musa sebagai rasul mereka, mempercayai Nabi Uzair sebagai nabi mereka, bahkan mereka mengangkat Nabi Uzair sebagai Tuhannya, namun mereka tidak mempercayai kenabian Nabi Isa alaihi salam, mereka tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim barakallahu fikum, mereka mengimani seluruh para rasul, namun mereka tidak berlebih-lebihan dalam hal ini. Mereka adalah kaum yang tengah. Mereka adalah kaum yang memiliki alternatif terbaik di dalam mempercayai seluruh para rasul. Mereka hanya mengimaninya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tanpa mengurangi hak mereka dan tanpa melebih-lebihkan apa yang tidak mereka pantas untuk menerimanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya kaum muslimin, umat Islam dari zaman beliau ada sampai hari kiamat nanti. Kita sebagai kaum muslimin memiliki sikap yang tengah-tengah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana maksudnya? Kita memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, namun tidak melebihi batas sampai menjunjung beliau di atas kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Kita tidak memberikan hak ketuhanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menyembahnya, kita tidak bertawakal kepadanya, kita tidak bertawasul kepadanya tatkala beliau telah wafat, kita tidak beristighatsah kepadanya tatkala beliau telah wafat barakallahu fikum. Ini bentuk pemuliaan kita, namun tidak melebihi batasnya. Begitu pula barakallahu fikum, kita tidak hulu dan tidak mengurangi hak beliau. Mengurangi hak beliau dengan tidak mau memuji beliau, tidak mau mengikuti syariat beliau. Kaum muslimin adalah orang-orang yang tengah. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang beliau perintahkan dan memberikan posisi yang Allah Subhanahu wa taala posisikan kepada beliau, namun tidak melebih-lebihkan sampai memberikan hak ketuhanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad yang beliau sabdakan tentang diri beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah sayyidnya, saya adalah pemimpinnya, saya orang yang paling mulia di kalangan Bani Adam, dan ini bukan sebuah bentuk kesombongan. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melebih-lebihkan hak beliau, kita tidak menuhankan beliau, kita tidak bertawassul kepada mayat beliau, kita tidak beristighadzah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar al-hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, berbeda dengan orang-orang Nasara, yang mana barakallahu fikum, mereka memiliki perbuatan yang sangat-sangat jauh dari ajaran Nabi mereka, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala utus beliau, atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh pada rahimnya Maryam alaiha salam. Dilahirkan Nabi Isa tanpa seorang bapa. Allah Subhanahu wa taala katakan kun, maka jadilah. Nabi Isa alaihi salam di rahimnya Maryam alaiha salam. Kemudian Nabi Isa pun beranjak dewasa, dan di masa dewasa itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihi salam sebagai abdullah wa rasuluh, sebagai hambanya Allah dan rasulnya Allah. Hambanya Allah yang tidak memiliki hak ketuhanan, hambanya Allah yang tidak pantas untuk diberikan hak uluhiyah, tidak dipantas diberikan hak rububiyah dan juga al asma wa sifat. Nabi Isa alaihi salam sebagai Abdullah, Nabi Isa alaihi salam adalah sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, tidak mampu mencipta, tidak mampu memberi rizki, tidak mampu mengatur alam semesta, tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi Isa alaihi salam adalah makhluk seperti kita, Abdullah. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, namun beliau memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kita sekalian. Beliau adalah selain Abdullah, selain beliau adalah hamba Allah, ternyata beliau juga adalah Rasulullah. Beliau adalah utusan Allah yang Allah Subhanahu wa taala percayakan kepada beliau wahyunya untuk disampaikan kepada umatnya Bani Israel. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keyakinan yang jelas yang diyakini oleh seorang muslim dan muslimah. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, yang mana mereka barakallahu fikum melebih-lebihkan haknya Isa alaihi salam di atas hak yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Nah, orang-orang Nasrani tidak menganggap Isa alaihi salam sebagai makhluk biasa, namun mereka menjadikan Isa alaihi salam sebagai Tuhan yang ketiga. Mereka pun tidak segan-segan menyatakan bahwasanya Isa alaihi salam adalah seorang anak Allah. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelas mengatakan dalam ayatnya, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha esa, maha satu. Allah Subhanahu wa taala satu, tidak berbilang. Allahus samad, Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan. Allah tidak melahirkan seorang anak, dan Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan untuknya seorang anak. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak memiliki istri, tidak memiliki sahibah istri, dan juga tidak memiliki seorang anak. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Orang-orang Nasrani meyakini bahwasanya Isa alaihi salam adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas diberikan hak uluhiyah, yang pantas diberikan hak ketuhanan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam ayatnya, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا, dan orang-orang Nasara menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang anak. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا, sungguh kalian wahai orang-orang Nasara telah membawa sesuatu yang sangat-sangat aneh. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru aljibalu hadda. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sungguh hampir-hampir langit ini pecah, dan sungguh hampir-hampir bumi ini terbelah, begitu pula gunung-gunung hampir saja mereka luluh lantah. Anda awlir rahmani walada, tatkala mereka orang-orang Nasara menyatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan sungguh tidak semestinya, menjadi perkara yang sangat tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang anak untuknya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, hanya saja seluruh semua yang ada di muka bumi ini dan seluruh yang ada di langit berupa makhluk-makhluknya, mereka akan mendatangi Ar-Rahman, mereka akan mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha penyayang, sebagai abda, sebagai seorang hamba. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, Allah azza wa jalla mengatakan di sini, sungguh ucapannya orang-orang Nasrani adalah ucapan yang sangat berat konsekuensinya, ucapan yang sangat buruk, ucapan yang sangat kufur, sampai-sampai langit yang begitu kokohnya hampir terbelah tatkala mereka mendengar Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Bumi yang begitu kokoh dalamnya hampir-hampir saja terbelah, begitu pula gunung yang menjulang tinggi dengan begitu kuatnya hampir-hampir saja luluh lantah, disebabkan karena ucapannya orang-orang Nasrani. Mereka menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Ini bentuk hulu, bentuk berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani terhadap haknya Nabi Isa alaihi salam. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, bukan tatkala kita tidak menuhankan Nabi Isa, kita tidak memberikan hak yang beliau posisikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bahkan tatkala kita menyatakan Nabi Isa alaihi salam adalah seorang hamba Allah yang tidak memiliki hak uluhiyah, pada hakikatnya kita sedang memuliakan beliau, pada hakikatnya kita sedang menghormati beliau alaihi salam. Islam menghormati Nabi Isa, atau yang biasa mereka katakan sebagai Yesus. Islam, umat Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menghormati Nabi Isa AS, bahkan mengimani Nabi Isa, mempercayai keberadaan beliau dan mempercayakan kerasulan beliau, dijadikan dalam Islam ini sebagai syarat masuk dalam surga. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang berkata, "Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan tidak ada rasul yang berhak untuk diikuti kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Isa abdullah." Dan barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hamba Allah, wa ibnu amatihi, dan anaknya hamba Allah, wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min, dan barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya Isa adalah kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala lemparkan kepada Maryam dan ruh darinya, wa annal jannata haqqun wan naru haqqun, dan mempersaksikan bahwasanya surga itu ada dan neraka itu ada, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu yang dia mau. Islam menghormati haknya Nabi Isa, menjadikan keimanan kepada beliau dan keimanan kepada risalah kerasulan beliau adalah syarat masuk ke dalam surga. Orang iman kepada Allah, orang iman kepada Rasul, namun tidak percaya Isa adalah Nabi, dia adalah seorang kafir yang tidak akan masuk ke dalam Islam, yang tidak akan masuk ke dalam surga. Seorang yang mempercayai Allah, mengimani Allah, mengamalkan amalan-amalan salih, mempercayai Nabi Muhammad SAW, menghafal hadisnya, menghafal sabda-sabdanya, menghafalkan Al-Quran Kitabullah, namun tidak percaya bahwasanya Isa alaihissalam adalah seorang Rasul, maka adalah seorang yang kafir murtad. Masyarul hadirin rahimakumullah. Inilah bagaimana Islam menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang yang patut untuk dimuliakan. Karena beliau adalah seorang hamba, sekaligus beliau adalah seorang Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus. Dan ma'asyarul hadirin rahimakumullah, barang siapa yang memperhatikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, maka dia akan mendapati dakwah beliau sangat bertentangan dengan apa yang dibawa oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya sekarang ini dari kalangan orang-orang Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana Nabi Isa alaihi salam membimbing umatnya. Beliau alaihi salam mengatakan tatkala ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah. Dan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berkata, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa jawaban Nabi Isa alaihi salam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, bukan menjadi sebuah kelayakan untukku mengucapkan sebuah ucapan yang saya tidak memiliki ilmu padanya, dan itu bukan sebuah perkara kebenaran. In kuntu qultu faqad alimta. Seandainya saya mengucapkannya, seandainya saya memerintahkan umatku untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain engkau, faqad alimta, sungguh engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, namun aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian perhatikan ayat selanjutnya. Di sini menggambarkan dakwah seperti apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam kepada umatnya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidaklah mengatakan kepada umatku sebuah perkataan pun kecuali apa yang engkau perintahkan aku untuk menyampaikannya, kecuali apa yang engkau perintahkan aku untuk membawakannya, menjelaskannya kepada umatku. Apa itu? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kalian menyembah Allah, Rabb saya dan Rabb kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidam madumtu fihim. Dan sungguh aku sebagai saksi atas mereka selama saya masih ada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Dan tatkala engkau wafatkan saya, engkau adalah zat yang maha mengawasi apa yang mereka lakukan. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan sungguh engkau adalah zat yang maha menyaksikan segala sesuatu. Ini dakwah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Beliau tidaklah mendakwahkan kecuali apa yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Dijelaskan dalam lafaz selanjutnya, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kalian menyembah Allah dan hendaklah kalian menyembah Allah, Rabb saya dan Rabb kalian. Maknanya apa? Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi assalam. Dakwah untuk memfokuskan ibadah kepada satu Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dakwah untuk menjadikan Tuhan itu sebagai tiga Tuhan. Bukan dakwah untuk mempercayai bahwasanya di alam semesta ini ada tiga Tuhan yang harus dibesarkan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Yang mana Tuhan Bapanya adalah Allah, ya. Tuhan Ibunya adalah Maryam, dan Tuhan anaknya adalah Isa. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang sangat tinggi. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Nabi Isa alaihi salam merupakan nabi yang mulia. Nabi Isa alaihi salam mengajak umatnya untuk menempuh jalan yang lurus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa li'hilla lakum ba'dalladhi harrima 'alaikum," dan saya diutus sebagai pembenar apa yang ada di antara kalian dari Taurat, dan saya pula diutus untuk menghalalkan kepada kalian sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. "Wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa athi'un," dan sungguh saya datang kepada kalian dengan tanda kebesaran dari Rabb kalian, maka bertakwalah kalian dan taatlah kalian kepada saya. "Innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu." Ini lagi Nabi Isa lagi mendakwahkan dengan dakwah beliau yang suci, sesungguhnya Allah adalah Rabb saya, Allah adalah sesembahan saya dan sesembahan kalian. "Fa'budu," maka sembahlah Allah. "Hadza siratul mustaqim," inilah jalan yang lurus. Sehingga masyarul hadirin rahimakumullah, apabila kita ditanya siapakah orang yang paling mengimani Nabi Isa saat ini, jawabannya adalah orang yang paling mengimani Nabi Isa pada zaman ini, pada masa inilah kaum muslimin, yang mana mereka mempercayai kerasulannya Nabi Isa dan mempercayai beliau adalah hamba Allah dan rasulnya, serta mempercayai dakwah tauhid yang beliau bawa, serta mensucikan tuduhan-tuduhan kepada beliau. Beliau adalah anak zina, beliau adalah anak dari perbuatan fahsyah, perbuatan yang keji. Begitu pula kaum muslimin mensucikan Nabi Isa alaihissalam dari tuduhan dusta bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan yang ketiga. Nabi Isa memiliki hak rububiyah, Nabi Isa memiliki hak uluhiyah. Ini semua dibantah oleh kaum muslimin dan disucikan oleh kaum muslimin. Dan inilah bentuk pemuliaan yang hakiki, bentuk pemuliaan yang sebenarnya yang diajarkan di dalam Islam kepada Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian juga kaum muslimin barakallahu fikum, Nabi Isa alaihi salam dipercayai oleh kaum muslimin sebagai nabi yang belum wafat adanya. Beliau Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dipersiapkan untuk turun di akhir zaman nanti sebagai eksekutornya Dajjal, di mana Nabi Isa alaihi salam akan turun di masa-masa berkecamuknya peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, yang mana mereka adalah Yahudi Nasrani. Mereka berdiri di bawah komandonya Dajjal, dan kaum muslimin berdiri di belakang komandonya Al-Imam Mahdi. Ini merupakan akidah kaum muslimin. Imam Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah akan datang di akhir zaman sebagai imam pemersatu kaum muslimin. Dan di masa Imam Mahdi, beliau memimpin kaum muslimin berjihad melawan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Turunlah Nabi Isa alaihi salam di Menara Putih di Masjid Damaskus, yang mana sekarang menaranya sudah ada. Menara Putih sudah ada, Damaskus sana. Tatkala kaum muslimin hendak melaksanakan salat subuh, turunlah Nabi Isa alaihi assalam di Menara Putih, dibawa oleh dua malaikat. Kemudian Nabi Isa alaihi assalam dipersilakan untuk mengimami kaum muslimin mujahidin yang hendak berangkat melawan Dajjal dan para pengikutnya nanti. Setelah melaksanakan salat subuh, Nabi Isa alaihi assalam masih di bawah komandonya Al-Imam Mahdi, masih di bawah komandonya Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, mengejar Dajjal, dan Dajjal pun lari tatkala dikejar oleh Nabi Isa alaihi assalam. Disebutkan dalam sebuah hadis, setiap kali Nabi Isa alaihissalam memandangkan matanya kepada Dajjal, maka Dajjal pun meleleh sebagaimana melelehnya garam tatkala dicampurkan dengan air. Jadi Dajjal berusaha menjauh dari pandangannya Nabi Isa sampai barakallahu fikum akhirnya Nabi Isa mendapatkan Dajjal dan dibunuh dengan tangan beliau yang mulia alaihi assalam. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti akhir zaman beliau bukan sebagai pembawa syariat baru, namun beliau sebagai mujaddid, beliau sebagai pembaharu, bukan yang membawa syariat yang baru, namun beliau pembaharu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin semuanya akan berada di bawah komando beliau Isa alaihi assalam di akhir zaman nanti setelah Dajjal terbunuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang perannya Nabi Isa di akhir zaman nanti, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibna maryam hakaman muqsita. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh telah dekat waktu turunnya kepada kalian anaknya Maryam sebagai pemberi hukum yang adil. Ini Nabi Isa alaihissalam turun sebagai pemberi hukum yang adil, yang mengurusi urusan manusia secara keseluruhan dengan penuh keadilan. Fayaksirus salib, Nabi Isa akan menghancurkan semua bentuk salib. Semua salib akan dimusnahkan oleh Nabi Isa nanti di akhir zaman. Wayaqtulal khinzir, dan Nabi Isa akan membunuh seluruh hewan babi. Akan dibunuh seluruhnya. Wa yadawul jizyah, dan Nabi Isa akan meletakkan jizyah untuk orang-orang kufar. Wa yafidhal malu hatta layakbalahu ahad, dan harta akan terus meluap dan banyak sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ini zaman-zaman kejayaan kaum muslimin, ketentraman kaum muslimin, baik dari segi dunianya atau dari segi agamanya, yaitu tatkala mereka dipimpin oleh Nabi Isa di akhir zaman nanti. Di sini Rasulullah SAW mengatakan sampai-sampai nanti akan tiba waktunya tidak ada lagi yang mau menerima harta sedekah, karena sudah begitu banyak harta yang mereka miliki di zamannya Nabi Isa alaihi assalam. Barakallahu fikum. Dan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti beliau menetap di bumi selama 40 tahun. Beliau juga berhaji, beliau menikah juga, dan beliau barakallahu fikum wafat dan dikuburkan oleh kaum muslimin. Dari masa beliau, di antara peristiwa yang terjadi adalah peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj terjadi di masa kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Isa alaihi salam, yang mana Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya sangatlah banyak. Nabi Isa alaihi salam sampai terkepung di Bukit Tursina, dan disitulah Nabi Isa alaihi salam mengangkat kedua tangannya yang suci kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Dan pada satu malam dengan berkat doanya Nabi Isa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj secara keseluruhan. Ya'juj dan Ma'juj semuanya musnah disebabkan karena doanya Nabi Isa alaihi assalam. Sampai situlah Nabi Isa alaihi assalam kemudian wafat alaihi assalam. Kemudian barakallahu fikum terjadi tanda-tanda kiamat selanjutnya, yang itu bukan sekarang tempat menjelaskannya. Itulah barakallahu fikum keimanan kaum muslimin terhadap Nabi Isa alaihi salam, bagaimana pemuliaan beliau kepada Nabi Isa alaihi salam, yang mana pemuliaan kepada beliau sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dan sesuai dengan apa yang beliau bimbingkan. Allah alaihi salam, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi si pribadi dan antum sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.